van a ser tertulias. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Para pendengar Radio Republik Indonesia melalui saluran ini, saluran RRI, kita mengudara, ya. Mengudara kembali melalui tafsir As-Sya'rawi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita berpuasa Ramadan dan dijadikan puasa ini sebagai amal ibadah, apalagi ditambah dengan amal-amal ibadah lainnya, yaitu kajian terhadap Al-Quran. Kali ini kita mengkaji surat An-Nisa ayat 144 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Ataj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Para pendengar, di studio kita ada para asatiz, para ustaz dari alumni Timur Tengah yang tergabung dalam tim terjemah Safir Azhar. Kita dapat meminta pendapat mereka tentang tafsir pemikiran-pemikiran baru dari ayat ini. Ustaz Zainal, kira-kira apa sasaran-sasaran yang diinginkan Allah dari surat An-Nisa ayat 144 ini dalam konteks kekinian? Iya, saya melihat bahwa Islam itu tidak saja mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ini. Tidak saja mengatur antara manusia, antara suami dengan istri, istri dengan suami sebagaimana yang pernah kita atur, tapi juga Islam mengatur tentang ketatanegaraan. Tata negara nih. Tentang suatu negara yang diidam-idamkan. Berarti ayat ini bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya Islam tak punya konsep tata negara. Iya. Walaupun itu sekarang kalau ketika disebutkan bahwa Islam menginginkan atas suatu negara Islam, orang lain akan fobi. Mungkin kita akan cepat dicekal. Apalagi disebutkan bahwa ini antek-antek NII, Negara Islam Indonesia. Sebenarnya bukan itu yang kita maksud, bahwa sebenarnya dalam konsep Al-Quran membicarakan itu. Dan itu bukan suatu hal yang tabu di dalam suatu agama. Muhammad Ghazali pernah mengatakan, ketika Yahudi, ketika Israel mengatakan bahwa negara Israel dibangun atas nama Yahudi, dunia tidak ada merasa kecil hati. Kenapa kok ketika Islam menyebutkan bahwa kita berdasarkan Islam dan negara ini negara Islam, kita langsung mengatakan ini ekstremis sebagaimana yang terjadi di Turki. Negara Islam Pakistan. Turki misalnya sekarang ini. Turki. Iya, yang konservatif dibilang, atau Palestina begitu naik siapa? Hizbul Hamas, kemudian langsung dikucilkan dunia. Ini kan permasalahan syura bainal haq wal batil. Pakistan. Tapi saya melihat di sini ya ayyuhallazina amanu. Bukan ya ayyuhan nas, ya. Ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhallazina amanu. Dan ini puluhan kali dalam Al-Qur'an, ya. Ya ayyuhallazina amanu. Kira-kira apa hubungan amanu dalam ayat ini dengan implikasi ayat-ayat la tatasul kafirin, kira-kira Ustaz Ardiansa? Ya, kalau dilihat di sini bahwa dasar untuk menjadikan kita kokoh dalam membangun suatu kenegaraan itu adalah dari berawal dari keimanan, dari pemahaman keagamaan yang baik. Berarti kan, yakin di sini. Ada keyakinan. Ada yakin. Makanya kalau kita kembali ke ayat ini, Ustaz, itu kan ada an-nahyu la tattakhidhu. Jangan sekali-kali kamu mengambil. Dan kadang-kadang kalau kita kata Syekh Al-Manna Al-Qattan, an-nahyu di dalam Al-Qur'an itu lebih kuat daripada al-amru. Begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, itu sebenarnya lebih kuat daripada perintah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ittakhidhu awliya'a min dunil mu'minin. Begitu. Kenapa? La tattakhidhu ini menunjukkan jangan sama sekali. Karena an-nahyu itu lebih kuat dia daripada al-amru itu tadi, menunjukkan bahwa ini bukan hal yang main-main begitu. Menjadikan orang-orang kafir, apalagi sifatnya itu adalah mudzabzab tadi yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Enggak, yang mudzabzab itu yang munafik. Iya. Iya. Tetapi ini lebih parah dari munafik atau lebih ringan dari munafik? Ya, orang munafik yang sudah menjadi kafir ini tadi, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kemunafikan itu lebih dekat kepada kekufuran. Awalnya dia beriman, kemudian munafik karena munafik. Dan terus di sini sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekafiran begitu. Ya. Diselimuti dengan sifat-sifat munafik, akhirnya menjadi kafir begitu. Dan di sini sudah dihukum dalam ayat ini 1.44 ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menghukum mereka sebagai orang kafir. Tsumma zadu kufra. Ya, sudah bertambah kekufurannya, sehingga ketika orang-orang yang beriman sudah mengetahui kekufuran orang-orang itu, maka jangan sekali-sekali dijadikan atau diberi kesempatan dia untuk menjadi orang yang memimpin di kalangan kamu itu. Berarti, saya melihat begini. Iya. Saya melihat bahwa mukmin itu harus jujur. Mukmin harus jujur. Kalau mukmin tidak jujur, itu munafik. Itu kita munafik bahas kemarin. Jadi kalau pada ayat ini mukmin harus jujur. Iya, kalau tidak jujur berarti itu munafik. Kalau karena munafik apa? Terus kalau munafik terus sudah jadi kafir. Jadi, dan jujur dengan kemunafikannya. Enggak, munafik itu jadi prinsipnya ketika dihadapkan wahai orang-orang beriman. Iya. Mana yang Anda pilih? Iya. Ada orang kafir yang jelas kekafirannya atau mukmin yang tidak jujur yang sebenarnya menjadi munafik. Dua-duanya tidak usah dipilih. Iya. Gitu. Maka di sini saya melihat bahwasanya ada peluang orang-orang kafirin atau munafikin itu sangat suka merebut posisi aulia. Aulia, benar. Benar. Dan itu dalam itu doktrin mereka, mungkin mereka ingin menjadi wali. Menjadi pemimpin. Iya. Meraih posisi. Maka di dan Aleh bin Ajaib, kalau orang yang beriman tidak mau merebut tidak posisi. Tidak mau merebut posisi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidzul kafirina awliya min dunil mu'minin. Min dunil mu'minin. Bukan apa? Kafirin, bukan munafikin. Ya, Ustaz perdana, apa rahasia di sini min dunil mu'minin? Kenapa tidak dikatakan ya ayyuhallazina amanu la tattakhidzul kafirin wal munafikin? Khalas. Ya. Titik. Tapi disebutin min dunil mu'minin. Oke, iya. Iya, bagus sekali pembahasan kita pada hari ini. Saya melihat seperti ini, bahwa ini adalah merupakan satu perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin untuk dapat mengatur kehidupan mereka. Salah satunya adalah dengan mengangkat pemimpin itu dari orang-orang Islam. Nah, yang boleh diangkat untuk menjadi pemimpin itu adalah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin ini? Orang mukmin ini bukan orang-orang kafir. Yeah. Jadi siapa saja orang mukmin silakan untuk diangkat. Walaupun dia orang fasik silakan diangkat. Kenapa? Rahasianya adalah karena ketika seorang itu masih beriman, maka walaupun dia bersikap zalim di dalam pemerintahannya, dia tidak akan pernah berusaha untuk menghalangi orang Islam untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau orang-orang kafir yang diangkat menjadi pemimpin, maka satu hal yang tidak ingin mereka yang tidak ingin mereka terjadi dalam kepemimpinan mereka, yaitu orang-orang mukmin dapat dengan enak melaksanakan ibadah di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah rahasia kenapa aulia min dunil mukminin. Jangan angkat mereka itu sebagai pemimpin selain orang-orang mukmin. Karena orang mukmin pasti akan seburuk-buruknya orang mukmin sebagai pemimpin tetap akan memberikan kemudahan beribadah kepada saudara-saudaranya yang sakit. Jadi ini dari segi keibadah ya. Iya, itu dari segi ibadah. Dan juga sebenarnya di dalam kehidupan juga seperti itu. Karena di dalam surat Ali Imran sendiri Allah mengatakan la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Hati-hati kata Allah. Kalau kamu angkat juga, maka satu hal yang pasti di dalam kehidupan kamu, bahwa kehidupan kamu itu akan morat-marit, karena mereka tidak akan pernah memberikan kemaslahatan kepada kamu. Jadi ini bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tapi juga berkaitan dengan kehidupan. Kalau ingin hidup enak dan nyaman, jangan angkat orang kafir menjadi pemimpin. Tetaplah angkat orang mukmin menjadi pemimpin. Nah, ini akan berkaitan erat. La tattakhidzul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Ustaz Zainal, aturiduna an taj'alu. Jadi seakan-akan Allah ini memberikan pilihan kepada kita. Ya. Kamu turid. Jadi di sini ada keinginan. Berarti dalam di dunia ini turid, ya, turiduna. Kamu ingin yang mana? Ya. Ingin dekat dengan Allah atau dekat dengan orang-orang kafirin ini? Iya. Kira-kira jadi, apa? Jadi yang memang bisa kita sekali di sini? Bahwa memang sultan. Iya. Yeah. Jadi ada sultan. Berarti sultan itu harus ada pemilihan. Iya, sultan. Aturiduna. Sultan Hasan Bolkiah. Iya. Hasanul Bolkiah. Hasanul Bolkiah. Brunei. Iya, yeah. Brunei. Jadi dari gara sultan ini ada terkait dengan kepemimpinan. Iya. Yeah. Jadi di sini disebutkan pemimpin itu ada keinginan yang harus dipilih oleh rakyatnya. Hmm. Dan dalam buku Ahkam Sultaniyah Mawardi dia mengatakan tetap syarat yang memilih dan dipilih itu harus adil nomor satu. Hmm. Jujur. Jujur. Jujur. Maka di sini kenapa ayat 139 yang dilarang kita untuk memilih kafir dan di sini diminta umat Islam jangan memilih selain muslim, itu di tengah-tengahnya ada kemunafikan. Yeah. Begitu dahsyatnya kemunafikan, begitu rusaknya kemunafikan, sehingga wanti-wanti itu ditemukan sampai sekitar ada 8 atau 10 ayat. Begitu dahsyatnya kemunafikan ini dalam menghancurkan sendi-sendi negara dan bangsa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Okelah pilih mukmin, tapi jangan yang munafik." Nah, itu sebenarnya catatan yang paling penting. Jangan munafik. Iya, itu catatan yang paling penting karena apa? Karena itu akan merusak. Makanya begitu payahnya rusaknya disebut dengan muzabzab tadi, kita menemukan pernyataan bagaimana Saddam Hussein yang akhirnya merusak bangsa Irak. Yeah. Ah, itu lebih tidak baik dibandingkan Margaret Thatcher yang kafir dan wanita tapi memakmurkan rakyat Inggris gitu. Yeah. Jadi artinya apa? Okelah, iman itu perlu, tetapi ketika dia mengatakan lisannya iman dan perilakunya dan tidak ada keimanan dalam hatinya, itu sama dengan munafik. Anta ja'alu lillahi 'alaikum. Iya. Lillahi 'alaikum sultanan mubina. Akhirnya Allah pun menghancurkan rakyat Irak itu. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan antara Allah sebagai sultan atau apa namanya? Al-hakimiyah lillah atau dengan al-hakimiyah lil kafirin. Maka dalam teori apa? Muhammad Abduh mengatakan al-hakimiyah lillah, ya. Nah, ini maksudnya al-hakimiyah itu sultan. Kita lebih fokus lagi bahwasanya di sini disebutkan aulia, bukan apa? Wali, ya. Bukan wali. La tattakhidul kafirina aulia. Berarti di dunia ini banyak orang-orang kafir yang memiliki wali-wali. Nah, ini punya ingin merebut posisi-posisi, pos-pos yang banyak, bukan dari satu sisi. Saya dari rasa sini. Pemimpin itu bukan hanya itu. Dirut juga pemimpin, komisaris juga pemimpin, Pak Lurah juga pemimpin. Bukan hanya sekedar presiden. Rumah tangga juga pemimpin. Mitra kita dalam berdagang juga pemimpin. Suatu hal yang menarik, terkadang umat Islam itu lebih selasa, lebih enak dia berdagang dengan kafir daripada dengan orang Islam sendiri. Ini kan suatu hal yang menyedihkan, tapi inilah realitanya. Aulia. Bagaimana Ustaz Sofian melihat atau realita ini? Aulia ini kan dari kata-kata wali, ya. Wali itu kan orang yang paling dekat, orang yang paling ada wali murid, wali santri. Berarti wali ini adalah orang yang tempat kita curhat, mengadukan, dan itu jangan dijadikan wali kalau ia betul-betul kafir. Tapi kalau sekedar mitra dagang tidak masalah, ya. Iya. Jadi ini ada halnya suatu pendapat yang mengatakan kalau dalam pemimpin dia itu pemimpin apa? Pemimpin dalam akidah, ekonomi, muamalah, seni, budaya dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira ini Ustaz Ardi? Ya, kalau saya melihat, kalau dalam konteks yang apakah aulia ini dalam segala manahil hayat, segala aspek kehidupan, atau satu sisi dari kehidupan itu masih boleh diisi oleh forward? Saya mengingat bahwa ijma' ulama di masa lalu tentang tidak bolehnya seorang pemimpin dari orang-orang kafir itu adalah pemimpin di kalangan pada posisi puncak. Begitu. Pada posisi puncak, seperti dia menjadi presiden, menjadi jaksa agung atau hakim agung, yang itu memberikan keputusan-keputusan yang mutlak kepada jajaran di bawah. Itu enggak boleh. Itu yang tidak boleh, begitu. Apakah itu di mayoritas Islam atau di minoritas dia? Di setiap di mana ada umat Islam, di mana ada umat Islam. Umat Islam itu tidak boleh ada pemimpin yang seperti itu, begitu. Di mana itu maksudnya di mayoritas? Di atau mayoritas, di minoritas? Di minoritas juga harus seperti itu, harus seperti itu. Ya kalau sebenarnya kan begitulah prinsip yang harus diberlakukan oleh umat Islam, begitu. Ya oleh karena itulah saat sekarang ini kita menghadapi banyak sekali permasalahan karena apa? Karena banyaknya pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang tidak memahami keimanan itu, begitu. Nah, keimanan yang dipahami di sini seperti yang sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu itu berkaitan dengan pengetahuan agama. Pengetahuan kita agama. Bisa melihat bahwa jadi pemimpin didasari dari pengetahuan agama. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki basic pengetahuan agama yang baik. Dia boleh tidak mengetahui yang lain, tetapi dia harus mengetahui pengetahuan agama yang baik. Karena orang secerdas apapun intelektualitasnya, tetapi kalau spiritualitasnya tidak cerdas, ini akan malah lebih banyak merusaknya daripada membawa kepada kebaikan. Kita mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bukan seorang politikus, dia juga bukan seorang pemimpin, tapi begitu diberikan kepemimpinan itu kepada dia dan dia adalah orang yang beragama dengan baik, maka dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz dan banyak pemimpin-pemimpin yang lain yang menjadi sukses di dalam sejarah umat Islam. Atau Umar-Umar yang lain. Ya, Umar-Umar yang lain yang itu semuanya berawal dari pemahaman tentang agama. Kalau saya melihat sini ada la tatakhizu, itu kita mengambil. Sekarang kalau kita menjadi, boleh enggak umat Islam ini minta jabatan mau jadi pemimpin ini? Iya. La tatakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'min. Bagaimana kira-kira Ustaz Perdana? Iya, umat Islam minta jabatan gitu, minta ambisi. Jabatan. Ya. Berambisi. Kalau kita berangkat dari kisah-kisah para ulama terdahulu, para pemimpin terdahulu, mereka adalah orang-orang yang paling pantang untuk meminta jabatan. Karena mereka tahu jangan benar. Jangan minta jabatan. Ya. Ya. Karena mereka tahu benar bagaimana tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Di seorang pemimpin. Kafir lah nanti Pak Ustaz kalau gitu. Kalau ini kalau kita berbicara tentang kondisi pada saat itu, dimana semuanya punya kemampuan. Tapi kalau kita lihat saat sekarang ini, kalau itu tidak dilakukan, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah orang lain akan mempergunakan kesempatan ini untuk mengambil jabatan tersebut. Syukur-syukur kalau itu orang mukmin, tapi kalau ternyata orang kafir, itulah yang dilarang. Jadi pada saat apa himbauan kita ke pemirsa? Kesimpulannya ini dari ayat ini. Saya kira begini, tuntasnya saja, boleh meminta jabatan untuk menyelamatkan. Boleh minta jabatan untuk menyelamatkan umat. Para pendengar RRI melalui saluran ini kita mendengarkan tafsir yang sangat hangat membahas tentang berbagai masalah problem kekinian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.